sangat perhatian. Apapun yang aku lakukan, kau ingatkan ku jangan lupa makan. Karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable.